biasa. Ada yang nelfon malam-malam pun, ngirim SMS, nelfon. Alasannya membangunkan salat tahajud. Padahal dia sudah salat tahajudnya. Ukti, sudah bangun belum salat tahajud dong? Ini fitnah, fitnah. Setan itu pintar. Berkembang pembicaraan. Itu banyak pengaduan-pengaduan. Dan biasanya itu dominan dari ikhwan yang memulai, yang memancing-mancing. Karena wanita itu kan pemandu. Tetapi karena sudah terpancing-pancing, langsung terlanjur, terbuka lah tirai tersebut. Akhirnya semakin terbuka, lalu mereka berbicara. Kalau sebenarnya Ukti karakternya ingin suaminya bagaimana? Begini-begini juga. Lalu bagaimana pandangan Ukti mengenai kesehatan? Mengenai sampai akhirnya berbicara masalah jinsiyah. Maaf, masalah seks. Padahal mereka baru proses seharus. Ini maksiat. Fatwa-fatwa ulama sudah jelas dalam masalahnya. Dalam bukunya pun ada. Jangankan itu, sudah dipinang. Belum asyak, sudah dipinang. Ini ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Silakan rujuk, saya ringkasnya saya sampaikan. Ada seseorang di buku yang kita bedah ini. Dia sudah meminang seorang wanita itu. Dalam masa pinangannya itu, dia pergi ke wanita maktubahnya itu. Wanita yang dipinangnya itu dengan mahramnya, lalu dia mengajarkan Al-Quran tahfiz sampai 20 juz waktu itu diceritakan itu hafal. Kan luar biasa. Nah, dia ingin juga cuma memperhatikan ini membimbing Ustaz. Biar kami itu satu visi dan misi. Itu dari lidahnya syaitan. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memfatwakan itu fitnah, tidak boleh. Tidak boleh pria dan wanita itu ketika mereka itu sudah bertaruh menjalin hubungan komunikasi via telepon atau HP, apalagi HP SMS lebih berbahaya lagi, kecuali untuk hal yang daruri. Tuan jauh. Saya tegang. Sudah jelas ya. Masa ta'aruf hingga akad, termasuk dalamnya ketika setelah meninang. Jadi tidak boleh ada komunikasi kecuali masalah-masalah yang daruri dan penting. Kenapa? Untuk menghindari fitnah. Seorang laki-laki, seorang wanita yang ingin menikah,

Jadi boleh. Yang lebih parah lagi ada sebagian ikhwan, dia yang mencarikan untuk kawannya di antara nazar, kawannya sedang mikir-mikir, malah dia yang duluan lagi. Akhirnya dia bisa dengan dia. Ini tidak baik, akhirnya akan menimbulkan permusuhan, akan menimbulkan kebencian, merusak ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu haram hukumnya meminang yang telah dipinang oleh saudara kita. Apabila sudah ada persetujuan di antara mereka. Kaum muslimin dan muslimat, khususnya para pemuda dan pemudi Islam, ada juga kesalahan-kesalahan yang dikatakan di sini juga, kemungkaran-kemungkaran lain semasa pinangannya. Di sebagian tempat, ketika meminang itu diikuti dengan ritual-ritual adat, dan ini paling berat. Yang terberat bagi pemuda-pemudi Islam sekarang, apabila orang tua mereka belum mengaji, ketika mereka ingin menikah sesuai dengan sunnah. Tema kita menikah ala sunnah, sesuai dengan sunnah. Ini berat. Ini menjadi kendala dan menjadi tanda tanya. Sehingga tidak jarang sebagian ikhwan dan akhwat akhirnya menunda-nunda pernikahan karena hal-hal yang seperti itu. Ini masalah yang besar. Tetapi ketahuilah wahai saudara-saudariku, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Di negeri kita ini untuk menerapkan sunnah 100% niatil mi'ah di tengah keluarga kita yang belum mengerti sunnah, itu berat. Bahkan hampir-hampir sulit dilakukan. Kalau orang tua yang putra, orang tua yang putri itu sama-sama mengaji dan sudah mengenal sunnah, mungkin bisa. Tetapi jika tidak, sang gadis baru dia yang mengaji. Sebenarnya belum lama ini seorang akhwat di kota kami terisak-isak menangis mengadu. Kenapa? Karena dia dijemput oleh orang tuanya dari provinsi lain, pakai mobil, pakai kendaraan, oleh ayah ibunya tarik pulang. Kenapa? Orang ayah ibunya mengira dia ngaji sesat. Orang sudah pakai jubah panjang, pakai baju jubah, mana-mana tidak mau salaman dengan laki-laki lagi. Kalau jalan nunduk-nunduk mengaji saya, banyak di rumah. Khawatir dah. Dapat cerita dari pamannya, orang tuanya datang menjemput lantung, menempuh jalan pakai mobil lebih dari 12 jam untuk itu. Dijemputnya tuh, Ustaz saya nggak mau pulang. Kenapa nggak mau pulang? Itu kan orang tua kamu. Saya suka di sini saya bisa mengaji, di sini saya mengenal sunnah, mengenal akidah salah, saya di sini banyak pengajian. Tapi itu kan ayah ibu kamu. Ya Ustaz saya dianggap sesat. Ya udah. Saran saya, kamu pulang, patuhi orang tua itu. Jangankan kamu seorang gadis, seorang perempuan, seorang laki-laki saja, kalau orang tuanya menginginkan itu, dia wajib patuh. Tapi Ustaz ini kan saya ingin belajar agama, seorang sahabat, datang untuk berjihad, berbanyak hijrah dan jihad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ada apa orang? Apakah engkau memiliki kedua orang tua? Nah, ya, benar. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Urji wa abhidhuma kama abkaitahuma. Pulang, buat kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Ini mau berjihad bersama Rasulullah, berbeda untuk hijrah dan jihad, disuruh pulang membahagiakan kedua orang tuanya. Dalam riwayat lain, fafihima fajahid, berjihadlah engkau dengan berbakti kepada kedua orang tuamu itu, apalagi engkau. Nah, seperti itulah beratnya, khususnya di kalangan akhwat. Kalau laki-laki mungkin enak, dia menikah, tidak setuju juga orang tuanya, kadang menikah pun tanpa wali, dia tidak perlu wali. Kalau akhwat, kalau muslimah, dia menikah, kalau orang tuanya tidak setuju, bagaimana? Siapa yang akan menjadi wali? Sebagian orang mengatakan, kamu tidak boleh seperti itu, kamu sudah paham sunnah, masa kamu masih seperti itu juga? Tidak boleh, kamu harus tegakkan sunnah. Artinya bagaimana? Jangan menikah. Ini harus ada solusi, saudaraku, saudariku. Dalam kondisi seperti ini, cobalah berbicara dengan baik, dengan bijaksana, dengan lembut kepada kedua orang tua. Sampaikan apa yang ada di hati kita dengan dalil-dalil dan hujjah. Bicara kepada ibu kita agar dia berbicara kepada orang tua kita.